Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini saya mau membuat minuman herbal yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Buat kalian yang mau tahu cara buatnya, nonton terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat minuman herbal ini, di sini saya sudah siapkan jahe, kunyit, jeruk nipis, serai, kayu manis, dan madu. Kita iris tipis semua bahan-bahannya ya teman-teman. Resep minuman herbal ini saya ambil dari resep JSR Promil Dr. Dino Akbar. Manfaatnya untuk meningkatkan kesuburan pada pria dan wanita. Buat kalian yang lagi promil, kalian wajib coba resep ini ya. Selain tanpa efek samping, bahan-bahan yang digunakan juga mudah didapatkan dan cara buatnya juga mudah sekali. Untuk pria, masukkan kunyit, jahe, dan kayu manis. Untuk wanita, masukkan kunyit dan serai. Kemudian kita masukkan air panas mendidih. Dan diamkan beberapa saat sampai minumannya hangat. Jika minumannya sudah hangat, masukkan perasan jeruk nipis. Dan 1 sendok makan madu penyubur kandungan untuk wanita. Untuk prianya, kita masukkan madu biasa ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman, semoga promilnya berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video resep berikutnya. Wassalamualaikum.